lagi kau mengenal diriku lebih jauh dari sekarang ini. Tapi sudah kau putuskan sikapmu untuk memilih dia dan tinggalkan aku. Sungguh ini sangat tak adil. Bagiku tak membuktikan apa-apa. Aku mau menunggumu sampai nanti ku pun terus mengharapmu. Cinta akan datang nanti ketika kau beri aku kesempatan untuk membahagiakanmu. Tentu saja sungguhlah tak mengapa bila engkau telah mengenal lebih jauh. Tapi kini putuskan sikapmu untuk memilih dia dan tinggalkan aku. Sungguh ini sangat tak adil. Bagiku tak membuktikan apa-apa. Bagiku tak membuktikan apa-apa.